Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan barakallahu fikum pembahasan sam'iyat dari kitab Lumatul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sampai pada ucapan muallif, wa nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salam fayaqtulahu, dan di antara tanda-tanda kiamat selain keluarnya dajjal yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah dan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam kemudian membunuhnya, yaitu membunuh dajjal. Barakallahu fikum. Qala syarih, pensyarah dari Lumatul I'tiqad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atsani nuzulu Isa bin Maryam. Turunnya Nabiullah Isa bin Maryam. Kata beliau selanjutnya, nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam thabitun bil kitab wassunnati wa ijma'is salaf. Turunnya Isa bin Maryam alaihissalam itu ditetapkan berdasarkan Alkitab, yaitu Kitabullah Al-Quran, dan sunnah, hadisnya Nabi SAW, juga ijma'us salaf, kesepakatan salafus soleh atas turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, dalil dari kitabullah diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa in min ahlil kitabi illa layu'minan nabi qabla mautih. Dan tidaklah seorang pun dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu dari Yahudi wan Nasara, ya. Dan tidaklah seorang pun dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara, illa layu'minan nabihi, melainkan akan beriman kepadanya, yaitu kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Qabla mautih, sebelum wafatnya beliau, sebelum wafatnya Isa alaihissalam. Ay, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay mautu Isa, yaitu sebelum wafatnya Isa. Kapan itu wafatnya Isa alaihissalam? Wa hadha hina nuzulihi kama fasarahu Abu Hurairah bidzalik. Wafatnya Isa alaihissalam ini ketika beliau turun ke muka bumi sebagaimana hal tersebut ditafsirkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wafatnya ketika turun ke dunia. Barakallahu fikum. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya Nabiullah Isa belum meninggal. Akan tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Cuma yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah Nabiullah Isa alaihissalam dibawa ke langit itu dalam kondisi sadar, ya, sebagaimana pembahasan Isra Mi'raj kemarin, atau dalam kondisi tidur. Itu yang diperselisihkan. Tapi mereka sepakat bahwasannya Nabiullah Isa alaihissalam diangkat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam kondisi hidup, tidak dalam kondisi barakallahu fikum meninggal. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil tentang turunnya Nabiullah Isa alaihi salam berdasarkan hadis dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Ini berarti apa? Benar-benar menekankan. Layanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adlan. Sungguh, sungguh Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan adilan, dengan isim fa'il, bukan adlan. Al hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun dari ijma dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waqad ajma'al muslimun ala nuzulihi, dan kaum muslimin sepakat atas turunnya beliau Nabiullah Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Bagaimana kisahnya? Kata beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayanzilu 'inda manaratil bayda. Ceritakan saya pakai ghoin, salah ini ya. Maghorah, salah yang tepat pakai nun, manaratil bayda. Beliau Nabiullah Isa turun di menara putih. Fi syarqi Dimasqa. Di sebelah timur Damaskus, ya. Manarul bayda, menara putih letaknya di mana? Sebelah timur Damaskus, di Syria sana. Wadi an kafaihi ala ajnihati malakain, dalam keadaan kedua telapak tangan beliau diletakkan di atas sayap-sayap dua malaikat. Fala yakhillu likafirin yajidu min rihi nafasihi illa mata. Tidaklah menimpa pada seorang kafir ketika dia mendapati aroma nafas beliau alaihi salam. Orang kafir mendapati aroma nafasnya Nabiullah Isa alaihi salam illa mata, kecuali dia akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuh. Dan nafas beliau, aroma nafas beliau barakallahu fikum, berakhir di mana? Berakhir pandangan mata beliau, sejauh pandangan mata beliau. Itu aroma nafas Nabiullah Isa alaihissalam ketika tercium oleh orang kafir, maka dia akan mati. Fayatlubu dajjala hatta yudrika bi babi Lut. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam setelah turun tadi memburu dajjal. Kemudian barakallahu fikum yudriku, bisa mengejarnya. Bi babi Lut, di daerah yang namanya Babulut. Babulut ini barakallahu fikum dekat dengan Baitul Maqdis. Baldah qaribah min Baitul Maqdis fi Palestine. Di Palestina. Jadi nanti Dajjal ketemunya di Palestina, yaitu di Babulut. Fayak tulahu. Kemudian Nabiullah Isa pun membunuhnya. Jadi yang membunuh Dajjal siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Fayuksiru saliba, dan Nabiullah Isa pun mematahkan salib. Barakallahu fikum. Sehingga ketika itu tidak ada agama Nasrani. Wayadul jizyah, dan beliau membebaskan jizyah, upeti. Kalau masa sekarang sebelum turunnya Isa alaihissalam, maka ahlul kitab Majusi diberi tiga pilihan. Barakallahu fikum. Masuk Islam, enggak mau bayar jizyah, enggak mau diperangi. Tapi nanti pada masa Nabiullah Isa alaihissalam, dua pilihan, masuk Islam atau diperangi. Enggak ada bayar jizyah. Tidak berlaku pembayaran jizyah, upeti. Wa takunu sajdatu wahidatun atau wahidatan lillahi rabbil alamin. Dan jadilah sujud itu satu-satunya hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Wa yahujju wa ya'tamir. Dan Nabi Isa alaihissalam menunaikan haji dan umrah. Kullu hadza thabitun fi sahih Muslimin wa ba'du fi sahihain kilaihima. Ya. Semuanya ini disebutkan dalam sahih Muslim, ya, telah tetap penyebutannya dalam sahih Muslim dan sebagainya pada dua sahih seluruhnya, yaitu kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sehingga Nabi Isa alaihissalam turun tidak membawa syariat jadidah, tidak membawa syariat baru. Atau membawa, tidak membawa juga syariat yang dulu beliau bawa ketika diutus sebagai nabi. Yeah. Tapi, barakallahu fikum, mengikuti syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa al-imamu Ahmad wa Abu Dawud. Ana Isa yabqa ba'da qatli dajjal 40 sanah. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, tentunya kalau jelas disebutkan secara mutlak, wa Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abu Dawud. Yeah. Imam Ahmad namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya. Abu Dawud namanya Sulaiman bin Al-As'ad. Ash'ath. Hamzah, Shin. Kemudian Ain, kemudian Fa. Al-Ash'ath. Asijistani. Anna Isa yabqa ba'da qatli dajjal 40 sanah. Wasannya Isa menetap di muka bumi setelah membunuh Dajjal selama 40 tahun. Thumma yatawaffa wa yusalla alaihi al-muslimun. Kemudian beliau wafat. Yutawaffa. Tuwufiya yutawaffa. Taib. Thumma yutawaffa wa yusalla alaihi al-muslimun. Kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Wa dhaqara al-Bukhari fi tarikhihi. Dan Al-Imam Bukhari dalam tarikhnya, Al-Imam Bukhari tidak hanya memiliki kitab Sahih Bukhari, tapi beliau juga memiliki kitab tarikh, Tarikhul Kabir, dan yang semisalnya. Anna yudfanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fallahu alam. Bahwasanya beliau Isa alaihissalam dikuburkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fallahu alam. Barakallahu fikum. Akan tetapi ini dibutuhkan dalil yang pasti, ya. Apakah benar-benar akan dikuburkan di bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau bersama Nabi maka dikuburkan di Madinah, ya. Barakallahu fikum. Ini tanda-tanda kiamat turunnya Isa alaihissalam. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Di antara tanda-tanda kiamat dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ats-tsalits, tanda hari kiamat yang ketiga Ya'juj wa Ma'juj. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah qabilatan min waladi Yafith bin Yafith ibn Nuh. Dua kabilah dari anak keturunannya Yafith. Yafith, pakai sa, bin Nuh. Jadi mereka dari kalangan manusia Bani Adam. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ismani ajamian. Ya'juj dan Ma'juj itu dua nama ajam, dua nama non-Arab. Kalau nama selain non-Arab maka tidak boleh ditanwin. Ya, kalau antum sudah pernah belajar bahasa Arab, di antara isim itu terhalang untuk ditanwin adalah sebabnya al-alam ma'ujmah. Ya, al-alamiyah ma'ujmah. Dia nama asing, ya, nama non-Arab. Kalau dia asing maka dia mamnu minal sharf tidak ditanwin, bacanya ya'juju wa ma'juju. Iya. Ya'juju wa ma'juju. Aw Arabian atau dua nama Arab. Kalau Arab berarti dia boleh ditanwin, iya, ya'jujun wa ma'jujun bacanya. Tapi kalau dalam ayat-ayat kita baca seperti hatta idza futihat ya'juju wa ma'juj, tidak ditanwin, ya. Allah alam. Kalau dari dua bahasa, dari dua nama Arab, maka mustaqani minal ma'aj. Keduanya diambil dari kata al-ma'aj, al-ma'ji. Ya, al-ma'aj. Apa makna al-ma'aj? Wahuwa al-ittirab, goncang. Ya. Au min aji jinnar, watalahub biha. Atau dari kobaran api dan gejolaknya. Ya. Dari ajij, ma'juj, ya, berkobar-kobar. Ini kalau diambil dari bahasa Arab. Wahuma ummatani min bani Adam. Dan keduanya, ya, kabilah Ya'juj dan Ma'juj, itu adalah dua umat, dua kelompok manusia dari keturunan Adam. Ya, dari bani Adam. Maujudatan, yang keduanya sudah ada. Bidalilil kitabi wa sunnah. Dengan dalil Alkitab dan As-Sunnah. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Iya, yang penting sudah ada dengan dalil kitab dan sunnah. Dalil dari Alkitab apa? Qala Allahu ta'ala fi qisati Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada kisahnya Dzulqarnain. Dzulqarnain ini hidup pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Iya. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga tatkala beliau, yaitu Dzulqarnain, sampai di antara dua gunung, beliau mendapati di hadapan dua gunung tersebut suatu kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, yang mereka itu hampir-hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Qalu ya Dzulqarnain, mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj. Berarti sudah ada. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, dua bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kabilah Ya'juj dan Ma'juj, mufsiduna fil ard. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Iya. Fahal naj'alu laka kharjan, maka apakah kami bisa memberikan kepadamu bayaran, upah. Ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Untuk engkau membikinkan kami dinding. Ya, untuk engkau membikinkan dinding antara kami dan mereka. Sekat dinding. Ya. Al-Ayat. Ya. Al-Kahfiyah 93-94. Ini dalil dari Alkitab. Yang menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj sudah ada. Baik. Kemudian dalil dari As-Sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah berfirman pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, kum fab'ats ba'tsan nar min dzurriyyatik. Bangkitlah. Utuslah utusan-utusan neraka dari anak keturunanmu. Iya. Yeah. Illa an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Sampai pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah kalian, maka sungguhnya di antara kalian satu orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Untuk lebih tahu siyak hadis ini, kita sebutkan sempurnanya, ya. Kok tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abshiru, Ya. Taib yaqulullah yaumal qiyamah, Allah berfirman pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, bangkitlah. Kirimkanlah utusan-utusan neraka dari anak keturunanmu. Ya. Artinya mereka itu ahlun nar dari anak keturunanmu. Ini menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj keturunannya Nabi Adam. Qala wa ma ba'tsan nar. Ya, Nabi Adam mengatakan, siapakah utusan-utusan neraka? Iya. Kok disuruh mengutus orang-orang ke neraka, masuk ke dalam neraka? Qala, maka Allah mengatakan, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina. Iya. Utusan neraka dari anak keturunanmu tiap 1000 orang, iya. Tis amiatin watis atat watis in 999. Iya. Yeah. Dari 1000 anak keturunanmu 999 kirimkanlah ke neraka. Iya. Yeah. Fa indahu yashibus saghir wa yadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa mahum bisukara walakin azaballahi syadid. Dan ketika itu anak kecil pun jadi beruban. Dan orang yang hamil pun melahirkan kandungannya. Dan engkau melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk. Ya, walakin azaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah sangatlah keras. Ya. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat ketika mendengar hadis tersebut gusar, penasaran. Iya. 1000 orang dari anak Adam yang menjadi ahlun nar, yang diutus ke neraka 999. Dari 1000 yang masuk 999. Iya. Maka mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid. Siapa di antara kami ini yang jadi satu orang tersebut, yang lolos itu tadi? Iya, tiap 1000 999 masuk neraka, yang lolos cuma satu. Qala, maka Rasulullah mengatakan ini tadi terusannya, abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Ya, sungguhnya dari kalian itu satu Ya'juj Ma'juj alfan. Ini menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj min ahli nar, orang-orang kafir. Ya. Barakallahu fikum. Saya bacakan supaya nyambung tiba-tiba abshiru fa inna minkum wahidan. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj anak keturunannya Adam, karena Allah mengatakan dalam hadis tersebut, fab'ats ba'tsan nar min dzurriyatik. Ya, bangkitlah, utuslah utusan-utusan neraka dari anak keturunanmu. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, wa khurujuhum alladhi yakunu min asrati as-sa'ah lam ya'ti ba'du. Dan keluarnya mereka Ya'juj dan Ma'juj, yang itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, belum datang sama sekali. Walakin bawadiruhu. Ya, walakin bawadiruhu wujidat fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi permulaannya, tanda-tanda awalnya itu dijumpai pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluarnya belum sama sekali. Tapi awal-awalnya mau keluar itu sudah dijumpai pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata fi sahihain, dan telah sabit, telah sahih dalam kitab sahihain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bersabda, ini beliau bersabda tentang permulaan tanda-tanda awal akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Beliau bersabda, futihal yauma min ratmi Ya'juj wa Ma'juj. mithlu hadhihi. Pada hari ini telah terbuka dari tembok dinding Ya'juj dan Ma'juj semisal ini. Wa halaqa bi asba'ihi bi isba'ihil ibham wallati taliha. Dan beliau melingkarkan jari ibu jarinya, atau melingkarkan ibu jarinya wallati taliha dan jari setelahnya, jari telunjuk. Ya, telah lubang dari tembok Ya'juj dan Ma'juj segini. Itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad thabata khurujuhum fil kitabi was sunnah. Dan telah sabit, telah sahih keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dalam Alkitab dan As-Sunnah. Yaitu disebutkan dalam Alkitab dan Sunnah tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalil yang menyebutkan dari Alkitab, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, hingga tatkala dinding tembok Ya'juj dan Ma'juj terbuka, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka pada setiap tempat yang tinggi turun dengan cepat. Yansilun, ya, mengalir bahasanya, sangat cepat. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekat janji yang benar, yaitu tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari Alkitab. Adapun dari As-Sunnah, waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lan takuma sa'ah hatta tarau qablaha asra ayatin. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Tanda-tanda hari, dekatnya hari kiamat. Fadzakara, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dukhan, asap, yaitu ad-dukhan ya'ti minas sama, yang datang dari langit. Yeah. Wad-dajjal, yang kedua dajjal. Wad-dabah, binatang melata, nanti disebutkan. Watulu asyams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wanuzula Isa bin Maryam, wanuzula Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam sudah kita bahas. Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, pembahasan kita ini. Ya, ini dalil dari As-Sunnah. Wa thalathata khusufin, dan tiga longsoran, yaitu tanahnya longsor masuk ke dalam perut bumi. Ya. Khasafun bil masyriq. Ya. Longsoran di timur. Wa khasafun bil maghrib, longsoran di daerah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan longsoran di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan akhir dari semua tanda itu semua, dan akhir dari semua tanda tersebut, naru takhruju minal Yaman, yaitu api yang keluar dari negeri Yaman. Tadrudun nasa ila masyarihim, yang menggiring manusia di tempat berkumpulnya mereka. Api yang keluar dari Yaman dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, takhruju min ka'rati Aden, keluar dari kerak daerah Aden. Dari kerak atau jurang daerah Aden. Jadi Yamannya Yaman Aden. Kata ikhwah yang pernah belajar di sana, di Aden itu panas memang. Apa mungkin ada pengaruhnya dari ini, wallahu alam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriatkan Imam Muslim. Tapi kita selesaikan pembahasan Ya'juj wa Ma'juj. Wa qisatu fi haditsin Nawas ibn Sam'an. Dan kisah mereka Ya'juj dan Ma'juj dalam hadisnya Nawas bin Sam'an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi Isa bin Maryam ba'da qatlihi ad-dajjal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Isa bin Maryam setelah beliau membunuh Dajjal, fa bainama huwa kadzalik, dan tatkala beliau dalam keadaan demikian, ya setelah membunuh Dajjal, it auhallahu ila Isa, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam, inni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bikitalihim, sungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang bisa memeranginya. Faharris ibadi ila tur, maka kumpulkanlah hamba-hambaku, yaitu Isa dan kaum muslimin, para sahabatnya, ila tur. Barakallahu fikum. Ke Gunung Tur. Ya, selamatkanlah hamba-hambaku, kumpul dan selamatkanlah hamba-hambaku di Gunung Tur. Wa yabathullah Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Maka Allah pun mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka dari setiap tempat-tempat yang tinggi turun dengan cepat. Fayamurru awailuhum ala bukhairati Tabariyah, maka rombongan awal mereka berjalan di Danau Tabariyah. Fayasrabuna ma fiha, maka mereka meminum air dalam danau tersebut habis. Iya. Wayamurru akhirum wa yaqulu laqad kana bihadhi marratan ma'un. Iya. Yang terakhir lewat Danau Tabariyah tadi mengatakan, loh, dahulu di sini kelihatannya ada air, sudah habis diminum oleh rombongan yang pertama tadi. Tsumma yasiruna hatta yantahu ila Jabalil Khamar. Kemudian mereka Ya'juj dan Ma'juj berjalan sampai berakhir di Gunung Al-Khamar. Gunung yang banyak pepohonannya, yang lebat pepohonannya, Khamar. Wa huwa jabalun bi Baitil Maqdis. Gunung Khamar, gunung yang banyak pepohonannya tersebut adalah gunung yang terletak di Baitul Maqdis. Fayaqulun, mereka Ya'juj dan Ma'juj mengatakan dengan congkaknya, laqad qatalna man fil ard. Sungguh kita telah membunuh orang-orang yang di muka bumi. Iya. Halumma, ayo. Falnaktul mangfis sama. Kita membunuh orang-orang yang di langit. Ini kesombongannya Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Manusia tidak bisa melawannya sampai Nabi Allah Isa alaihissalam dan kaumnya dan umat Islam ketika itu menyelamatkan diri. Ini nantang yang di langit. Fayarmuna binushabihim ila sama, maka mereka melemparkan anak-anak panah mereka ke langit. Fayaruddullahu alaihim nushabahum makhdubatan daman, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan anak-anak panah mereka dengan dilumuri darah. Iya. Barakallahu fikum. Tertipu mereka, dikira sudah membunuh yang di langit, ya. Padahal Allah untuk melumuri mereka, melumuri anak-anak panah tersebut. Wa yusaru Nabiullah wa ashabuh, dan Nabi Allah yaitu Isa alaihissalam dan sahabat-sahabatnya terkepung. Ya. Hatta yakuna ra'su saur li ahadim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yauma, sampai-sampai kepala sapi, ya, untuk salah seorang dari mereka itu lebih baik daripada 1000 dinar bagi kalian di hari ini. 1000 dinar banyak, dinar uang emas. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah, fayursilullahu alaihim naghaf fi riqabihim fayusbihuna farsa kaum mauti nafsin wahidatin. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Doa. Doa dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan kuatnya tauhid seseorang. Keterikatan seorang kepada Allah. Ketergantungannya seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Ketika kondisi terdesak, terkepung. Sampai kehabisan bekal hingga mata apa kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar uang emas. Yeah. Berdoa itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para sahabat nabi. Yeah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengirimkan kepada Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Ya'juj dan Ma'juj, Naghaf. Naghaf itu secara bahasa adalah dudun yakunu fi unufil ibil wal ghanam. Iya. Yeah. Semacam ulat atau ya tayib ulat yang berada di hidungnya unta atau kambing. Ya yeah, kalau kita punya kambing yang pernah melihara mungkin pernah melihat ya kayak singgat gitu warna putih-putih, yaitu Naghaf. Yeah. Ya'juj dan Ma'juj bangsa yang besar sombong telah mengalahkan orang-orang sampai para nabinya. Nabi Isa dan para sahabatnya menyelamatkan diri, kalah diremeh dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang yang kecil. Iya. Yeah. Maka tidak sepantasnya untuk kita sombong, membanggakan diri kita, kekuatan kita, kepandaian kita. Kalau kita tidak mau dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ya'juj dan Ma'juj dihinakan oleh Allah. Mati dengan binatang yang sangat kecil. Firikobihim di leher-leher mereka. Ya, Allah kirimkan Naghaf, ulat kecil. Ya, yang biasa berada pada hidung unta dan hidung kambing. Di leher-leher mereka. Fayusbihuna farsa. Maka jadilah mereka farsa, orang-orang yang mati. Kamauti nafsin wahidah, seperti matinya satu orang. Langsung serempak matinya. Yeah. Ini semisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khalqukum wala ba'tukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan kebangkitan kalian kecuali seperti satu jiwa saja. Iya. Yeah. Barakallahu fiik. Tsumma yahbitu Nabiyullah Isa wa ashabu ilal ard. Kemudian Nabiullah Isa alaihi salam dan para sahabatnya turun ke daratan. Ya tadi kan ke Tur, Gunung Tur. Setelah bangsa Ya'juj dan Ma'juj mati semua, mereka turun. Fala yajiduna maudi ashibrin illa malahu zamuhum wa natinuhum. Tidaklah mereka mendapati maudhi ashibrin sejengkal pun melainkan sudah dipenuhi dengan jasad Ya'juj dan Ma'juj dan bau busuk mereka. Berarti sangat bertumpuk-tumpuk, sejengkal aja sudah dipenuhi arakallahu fikum mayit-mayitnya Ya'juj dan Ma'juj. Zahmum itu lemak, ya maknanya. Ya lemak dan bau busuknya mereka. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ilallah. Dan lagi, Nabiullah Isa AS dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Kondisinya demikian bau busuk. Ya. Tidak ada tempat sejengkal pun melainkan dipenuhi oleh jasad dan bau busuk mereka. Ya. Fayursilu alaihim tayran ka'anakil bukhti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mayit-mayit Ya'juj dan Ma'juj tersebut burung seperti leher-leher unta. Yeah. Artinya burung-burung yang lehernya agak panjang. Fatahmiluhum fatatrohuhum. Fatatrohuhum. Haitsu masya Allah, maka burung tersebut membawa jasad-jasad mayit-mayit bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kemudian membuang mereka di tempat mana saja yang Allah kehendaki. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barakallahu fikum. Ini dua tanda yang bisa kita pelajari pada malam ini, barakallahu fikum, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adapun Asratus Sa'ah yang berikutnya, Khurujud Dabah, Tulu'i Syams min Maghribiha, insyaallah kita akan keluarnya binatang melata dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan terlebih dahulu ya, karena hujan sangat lebat. Suaranya harus agak keras. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.